pinjam dan hukum meminjam. Ta'riful ariyah bitakhfifil ya'i wa bitasdidiha. Ariyah, definisi daripada ariyah itu adalah boleh kita baca ariyah boleh dengan tasdid, yaitu tak ariyah gitu. Lughatan ismun lima yu'aru wa li'aqdiha. Yang namanya Arya itu adalah sebuah nama daripada barang yang dipinjam dan transaksinya itu. Itu namanya Arya. Au ismun lisyai' alladhi yu'iruhul insan, atau nama dari sesuatu yang dipinjamkan oleh seseorang. Wa ismun li'aqdil Arya, dan transaksi pinjam meminjamkannya itu namanya juga Arya. Sedangkan menurut arti syarik, ariyah itu adalah membolehkan penggunaan suatu manfaat dengan yang boleh dimanfaatkan, tapi bendanya itu masih tetap ada. Yang digunakan itu cuma penggunaannya aja saja atau jasanya. Disigote dengan suatu bentuk sigoh, yaitu ada ijab, ada gobul. Syarhu ta'rif, penjelasan daripada definisi. Ibahatul intifa, membolehkan penggunaan suatu benda kepada orang lain. Ayilai satamlikan, cuma yang diperbolehkan ini, di sini yang di dalam transaksi ariyah itu, hanya diperbolehkan untuk menggunakan, bukan memberikan. Kalau memberikan itu namanya hibah. Fal musta'ir la yamlikul aina walal manfa'a bihilafil bay' wal ijarah al mu'abbadah. Maka yang meminjam itu dia tidak memiliki bendanya yang dipinjam ataupun memiliki manfaatnya, tidak, tapi dipinjamkan saja, tidak diberikan kepemilikannya. Berbeda kalau seumpama jual beli, barang yang dijual dan barang yang dibelinya itu menjadi miliknya dia. Sewa menyewa barang yang disewanya, manfaatnya itu milik dia, manfaatnya sampai selesai masa penyewaannya. Tapi kalau pinjam meminjam, dia tidak memiliki bendanya, juga tidak memiliki apa namanya manfaat atau menggunakannya, itu nggak memiliki, tapi dia diperbolehkan saja, diizinkan saja untuk memilikinya gitu, untuk menggunakannya, bukan memilikinya. Bihilafil bay wal ijarah al mu'abbadah. Nah, kalau ijarah mu'abbadah, sewa tapi selama-lamanya. Seperti apa? Kita meletakkan genteng di samping rumah tetangga. Nempel di atas temboknya tetangga. Itu kan ijarah ala ta'bid, ijarah mu'abbadah itu namanya. Nah, ya demikian itu kan berarti kan hak, memiliki hak untuk menggunakan tembok itu supaya menjadi penyangga gentengnya. Enggak ada masalah. Nah, tapi kalau i'arah atau ariyah itu sama sekali tidak memiliki, enggak miliki bendanya, enggak miliki hak untuk menggunakan, tapi cuma diperbolehkan, diizinkan untuk menggunakannya. Bima yahillu bil intifa, di dalam benda-benda yang boleh dipinjamkan, yang boleh digunakan. Lain halnya kalau seumpama meminjamkan sesuatu yang diharamkan, seperti apa? Alat-alat yang diharamkan, alat musik, ya, alat musik itu seperti gambus, seperti seruling yang tidak diperbolehkan dan sebagainya, gitar, ya. Nah, itu semua meminjamkan itu hukumnya haram. Meminjam juga hukumnya haram. Meminjamkan haram, meminjam juga haram. Itu enggak diperbolehkan, makanya tidak disebut karya itu. Lianna fi 'anatun 'ala maksiyah, kan di situ ada sebuah usaha membantu orang lain berbuat maksiat. Maka pinjam meminjam yang semacam itu dianggap sebagai kemaksiatan. Nah, itu artinya bima hilul intifa'u bihi. Ma baqai 'ainihi, sedangkan benda yang dipinjamkan itu tetap enggak berkurang sedikit pun. Jadi artinya apa? Kalau seumpama kita ingin menggunakan sebuah transaksi harus sesuai dengan tuntutan transaksi itu. Jangan sampai kita itu menggunakan atau menerapkan sebuah transaksi tapi tidak sesuai dengan aturannya. Misalnya apa? Seperti ini. Saya minjam sabunnya ya. Mana ada minjam sabun? Kok minjam sabun ya dipegang aja enggak dipakai gitu. Kok minjam sabun ya jangan bilang minjam sabun tapi minta sabunnya gitu loh. Fem, minta sedikit dari sabunnya saya gunakan gitu. Jangan minjam sabunnya, minjam sabun buat apa? Kalau tadi digunakan sabun itu enggak boleh digunakan, pinjaman itu enggak boleh digunakan, enggak boleh berkurang. Bendanya enggak boleh berkurang gitu. Nah, jadi kalau seumpama sabun, pulpen, pulpen itu kan berkurang. Tintanya berkurang dengan dipakai. Itu namanya bukan meminjam itu namanya. Meminta izin menggunakan. Minta izin untuk menggunakan. Berarti minta juga sekaligus sebagian tinta yang digunakan itu berarti gitu. Meminta berarti. Nah, kemudian wa ma alladhi yustahlak ainuhu min bidayatil intifa falatasihu ni aratuhu kasabun wasyama. Maka kalau seumpama benda-benda yang akan habis kalau digunakan enggak boleh dipinjamkan dan enggak boleh meminjam. Itu namanya bukan pinjaman itu namanya. Seperti sabun, lilin, pinjam lilinnya dipakai, tapi lilinnya terus berkurang. Ya kalau enggak berkurang. Nah, barang-barang yang bisa dipinjamkan itu adalah barang-barang yang tidak berkurang. Dengan dipinjamkannya itu enggak berkurang sama sekali bagian-bagiannya. Itu maksudnya gitu. Bisyukatin maksudnya ada ijab, ada kabulnya. Al-aslu fihi, dasar bolehnya kita melakukan transaksi jual beli. Qauluhu ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan hendaknya kalian saling tolong menolong di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka yang mencegah untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Wa fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam ista'ara farasan min Abi Talhata faraqibahu. Di dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam seekor kuda daripada sahabat Abi Talha lalu kemudian menungganginya. Wasta'ara Adru'an min Safwan bin Umayyah yauma Hunain. Kemudian beliau juga meminjam beberapa baju perang dari Safwan bin Umayyah pada peperangan Hunain. Fagala, karena pada waktu itu dia sedang dalam keadaan kekafiran, belum masuk Islam, maka dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Aghasbun ya Muhammad, apakah ini sebuah rampasan yang kau rampas dariku?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "La, bal ariyatun madmunah." Tidak, itu adalah sebuah pinjaman yang dijamin. Kalau hilang, rusak, dia akan ganti. Itu maksudnya. Arkanul ariyah, rukun-rukun di dalam transaksi ariyah yang harus ada. Mu'irun, siapa mu'irun? Misalnya si A pinjam buku pada si B, maka si A itu peminjam, musta'ir. B sebagai yang memberikan pinjaman namanya mu'ir. Nah, itu. Terus yang ketiga mu'ar, barang yang dipinjamkannya. Yang keempat adalah sigho, bentuk ijab kabulnya. Suratul Ariyah, contoh transaksi ariyah. Ayakul Zaidun li Amrin. Misalnya Zaid berkata kepada Amr, "A'artuka hadza thauba litalbasahu." Aku pinjamkan baju ini untuk kamu gunakan. Fayaqulu Amr, maka Amr berkata, "Gabiltu." Iya, aku terima. Au yakbit, atau dia mengambilnya langsung. Wa istaratu fi sighati, dan disyaratkan dalam bentuk sighahnya ariya itu adalah at-talaffudu, at-talaffudu min ahdihima, harus ada talaffud daripada salah satu keduanya. Enggak harus keduanya langsung. Tapi salah satunya. Jadi misalnya apa? Yang musta'ir yang mengatakan, "Aku pinjam ya bajumu." Atau yang mu'ir yang memulai, "Aku pinjamkan bajuku ini kepadamu untuk kamu gunakan." Nanti yang lainnya diam saja atau mengambilnya, cukup sudah gitu. Gal wa ada muradil ariya minal akhar. Kemudian yang lainnya tidak menolak. Nah, tapi kalau ada menolak berarti enggak boleh. Kalau digunakan berarti haram. Itu namanya apa? Wasab. Nah, jadi kalau semua kita menggunakan barang hak orang lain tanpa izinnya, fam, atau dia menolak untuk mengizinkannya, namanya gosok. Itu namanya ghasab. Oleh karena itu maka hendaknya di sini harus fahami. Ariyah itu ada sesuatu yang remeh mungkin dianggapnya, tapi ini ada sesuatu yang besar sisi Allah. Kenapa? Terkait dengan haknya adami. Masalahnya itu setan itu berusaha untuk dengan berbagai cara mengelabui manusia. Di antara cara-cara setan mengelabui manusia itu menganggap sesuatu itu remeh. Padahal sesuatu yang remeh belum tentu remeh sisi Allah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dan sebagai peringatan bagi kita semuanya, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu anggap itu ada sesuatu yang remeh, padahal itu di mata Allah sesuatu yang sangat agung dan cukup sebagai sebuah gambaran bagaimana Allah memandang kepada segala hal yang kita anggap remeh adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jangan dianggap remeh. Nah, masalahnya kita pinjam. Kita pinjam buku. Banyak itu buku. Taruh di rumah. Kita lupa. Sampai kita meninggal, buku itu masih ada di rumah kita. Itu kan jadi beban buat kita. Selama itu enggak dikembalikan. Masa anak tahu itu ada buku orang lain di situ? Taunya ini semua miliknya orang tua. Ah, masalahnya seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya adalah kalau tidak terpaksa jangan pinjam. Kalau pinjam dicatat. Walaupun itu hal-hal yang kecil. Kenapa? Hal-hal yang kecil itulah yang bisa jadi bermasalah nanti. Sebagaimana ada seorang wali. Ini wali. Kalau kita kan belum wali. Ini wali. Dia itu meninggal dunia. Sementara ada pada dirinya sebuah amanah yang belum dikembalikan kepada hak, kepada yang berhak atau pemiliknya itu. Yaitu apa? Pinjaman itu. Sehingga begitu beberapa hari dia meninggal dunia, dia datang kepada ayah, anaknya. Ketahuilah bahwasanya aku mempunyai amanat di tangan orang lain untuk pemiliknya orang lain. Tolong kembalikan tuh ambilnya di sini, sini, sini, kembalikan pada orangnya. Nah ini wali, jadi masih bisa diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan cinta dan ridho Allah kepada orang itu sehingga diselamatkan. Nah, tapi kalau seperti kita gimana? Gimana kita itu mau datang kepada orang, kepada salah satu keluarga kita untuk mengingatkan, bagaimana caranya? Nah jadi jangan. Kalau kita itu mendapatkan sesuatu benda terkait dengan hak manusia, maka harus jelas statusnya itu apa. Jual belikah, sewa menyewakah, titipankah, pinjamankah, itu harus jelas. Nah, sehingga apa? Kalau kita itu meninggal dunia, ini sudah ada datanya, ini milik fulan dan sebagainya. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, walaupun beliau itu adalah seorang yang sangat dimusuhi dan dibenci oleh orang Quraisy, tapi herannya, kalau mereka itu menitipkan sesuatu, nitipnya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak ada yang lebih aman melebihi daripada menitipkan barang kepada Nabi kita Muhammad. Aneh kan? Jadi walaupun mereka musuhi Nabi Muhammad, tapi jika mereka itu ingin memberikan atau menitipkan sesuatu, nitipnya kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat melaksanakan hijrah ke Madinah, maka malam hari sebelum beliau berangkat itu beliau memanggil misanannya sekaligus mantunya dan anak didiknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau memberitahukan satu per satu, ini titipannya fulan, tulis, ini titipannya fulan, tulis, ini titipannya fulan, kalau aku sudah berangkat kembalikan semuanya itu. Coba lihat. Jadi perhatian Nabi kita Muhammad SAW sampai setiap titipan itu ada barangnya, ada tandanya, ada catatannya. Kenapa? Ini haknya manusia. Kita nggak tahu kalau kita pergi, nggak tahu apakah kita itu kembali lagi atau tidak. Kita masih ingat kembali atau tidak? Berapa banyak terjadi kepada diri kita? Begitu kita sekian lama lewat, kemudian kita itu melihat ada satu barang. Oh iya, ini barang yang saya pinjam dulu. Kan sering kan kita gitu. Nah, jadi yang semacam ini bahaya sekali. Bahaya, karena apa? Urusan kita dengan manusia, dasar utamanya itu adalah perhitungan. Mengelak atau tidak mengelak, sengaja tidak sengaja, senang atau tidak senang, ini yang terjadi. Dasar perhitungan kita antara ustadz dengan kalian tuh, kalian juga dengan ustadz, itu adalah perhitungan. Kalian tentunya berbeda cara memperlakukan ustadz dengan orang lain yang di luar sana yang baru dikenal. sebagaimana Ustaz juga berbeda cara memperlakukan kalian dengan orang yang di sana yang baru kenal. Nah, kenapa? Karena kita ada kaidah lainnya yang menunjang itu. Enggak kenal maka tak sayang, itu manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak seperti itu. Allah Ta'ala itu dari awalnya sudah pengen, walaupun kamu manusia tidak minta maaf, aku maafkan. Walaupun kalian tidak bertobat, aku akan berikan taubat. Apalagi kalau kalian meminta maaf dan bertaubat. Nah, gitu. Itu dasar muamalahnya Allah dengan manusia. Tapi kalau manusia dan manusia tidak. Makanya kan paling ditakutkan oleh para salafus saleh itu dua hal. Habaib ya, di kalangan Alawiyin itu dua hal. Yang pertama, terkait dengan pernikahan dan seputarnya. Fatwa tentang nikah, menikah maupun menikahkan. Kami itu sangat berhati-hati mereka. Kenapa? Karena kalau salah-salah, berarti salah pula syariatnya. Salah syariatnya, yang menanggung siapa? Dia menanggungnya. Kenapa? Berarti dia yang mempunyai andil dalamnya. Oleh karenanya, kalau kita melihat para ulama, para habaib yang datang dari Hadramaut itu, kalau diminta untuk menerima perwakilan, menikahkan sebuah pernikahan, mereka enggak mau kebanyakan. Tapi yang mau itu adalah mentalkinkan saja. Kenapa demikian? Bukankah maksud mereka itu mengambil keberkahan? Iya, memang benar. Maksud mereka itu meminta kepada orang alim itu, habib itu, maksudnya supaya mendapatkan keberkahan. Cuma masalahnya, belum tentu ini ayahnya. Itulah. Bisa jadi ini adalah ayah biologisnya. Ini adalah anak zina, bukan anak sah. Nah, kalau soal ternyata seperti itu, lalu kemudian walinya itu ayahnya, bukan wali hakim, sah enggak nikahnya? Sah, enggak sah? Enggak sah. Nah, kalau enggak sah, siapa yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab adalah walinya, dan siapa yang ikut andil di situ? Termasuk dia. Enggak ikut enak, tapi beban. Nah, gitu. Mending ikut enak, walaupun beban. Gitu. Kan masih mending gitu. Nah, ini sudah enggak ikut enak, malah beban. Nah, itu loh mereka. Yang kedua, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh ini. Baik makanan, minuman, pakaian, itu mereka hati-hati, betul. Mereka bertanya dahulu, dari mana asalnya, melalui siapa, bagaimana statusnya, itu mereka benar-benar mereka bertanya. Lihat bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika datang seorang tamu kepadanya, tamu itu adalah salah satu daripada kepala-kepala kabilah Arab. Ketika dia datang kepadanya, sampai datang waktu makannya, datang seseorang bawa makanan untuk Imam Ali. Sehingga dengan kesederhanaan yang mereka lihat di dalam diri Imam Ali itu, mereka ingin tahu kayak gimana sih makanannya Imam Ali. Ternyata dia buka lagi tempatnya, sampai tempatnya itu menjadi 5 lapisan tempat. Sampai begitu terbuka, isinya adalah sebuah gandum yang diolah, kemudian nggak pakai apa-apa, air aja sama itu. Sehingga dia merasa heran, takjub, ini yang kau makan? Ya, ini adalah makanku. Tapi makanan ini berbeda dengan makanan yang di luar sana. Kenapa? Aku tahu gandumnya di mana tumbuhnya. Aku tahu siapa yang memanennya. Aku tahu siapa yang mencucinya. Dengan air apa dia mencucinya? Aku tahu siapa yang memasaknya. Aku tahu siapa yang mengolahnya. Aku tahu siapa yang bawanya kepadaku. Aku tahu bungkus yang 5 ini dari mana asalnya. Aku tahu. Nah, itu sahabat Nabi. Jadi mereka itu waroknya itu luar biasa. Nah, itu. Jadi mereka tidak menjadi orang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah itu karena yang semacam itu, ketakwaan mereka yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, maka hati-hati ya, pinjam meminjam itu jangan dibiasakan. Apalagi ada beberapa orang yang dia itu terkenal kalau meminjam pasti enggak dikembalikan. Ada, bahkan dari saking jeleknya orang itu loh, sampai orang itu kenal ini kalau minjam enggak dikembalikan, jangan jadi pinjam ya gitu. Apalagi yang dipinjamkan itu kitab. Kitab itu enggak bisa dipinjamkan. Kitab itu sama seperti istri. Istri ada yang dipinjamkan gitu. Atau pinjam suami, pinjam suaminya ya gitu. Kitab itu enggak boleh dipinjamkan. Nah, jadi karena apa? Kitab itu yang paling berharga dalam diri seseorang. Dengan kitab ini kita tahu hukum agama. Dengan kitab ini kita bertakwa kepada Allah. Dengan kitab ini kita jadi lentur hatinya. Nah, jadi, tapi sekarang sudah tidak berharga lagi. Kitab, oh gampang kalau pinjam kitab. Pasalkan jangan pinjam uang aja gitu. Nah, kalau sekarang seperti itu, lebih berharga uang daripada Lihat bagaimana imam para a'immah itu mereka mengatakan bi'idar wastaril azkar. Kalau kamu enggak punya kitab azkar, jual rumahmu untuk beli kitab azkar itu. Dari saking pentingnya. Mereka itu mementingkan seperti itu. Sekarang sudah merosot jauh. Sudah terkuras dan tergerus keimanan kaum muslimin sehingga yang semacam itu tidak penting lagi bagi mereka gitu. Nah, ala kulli hal bahwasanya pinjam meminjam itu diperbolehkan tapi jangan dibiasakan. Pinjam meminjam itu diperbolehkan tapi jangan dibiasakan gitu. Kenapa? Ini terkait dengan haknya orang. Cukup kita meminjam satu jarum untuk apa? Untuk pakai apa? Di kerudung tuh. Hanya lupa gak kembalikan. Jarum itu lebih besar. Jarum apakah lebih besar biji atom? Nah, lebih besar jarum apa lebih besar biji atom? Jarum jauh. Biji atom itu kecil. Hampir dari kecilnya hampir gak kelihatan. Bendanya gak kelihatan. Yang berterbangan ketika ada sinar matahari masuk ke dalam rumah itu. Berterbangan tuh. Itu biji atom namanya. Dari saking kecilnya itu. Sampai kalau nanti ambil. Mana? Gak ada. Gak kelihatan. Yang seperti biji atom saja diperhatikan dan diperdulikan oleh Allah SWT. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pasti dipertanggungjawabkan itu. Baik, jadi kalau dikasih sesuatu, misalnya apa? Kita dapat kiriman dari tetangga, dapat kiriman dari ustaz, ustazah, ngirim buat ustaz misalnya. Nah, kan biasanya kan pakai tempat kan? Nggak mungkin pakai tangan gitu. Kalau makanan ini saat buat antum gitu kan enggak kurang ini. Nah, ini tempatnya itu dipinjam, dipinjamkan atau diberikan, harus jelas statusnya. Nah, kadang-kadang kan kita enggak paham gitu loh. Nah, untungnya enggak langsung ketemu Ustaz Segap, tapi kasihkan sampai Ita dulu gitu loh. Nah, jadi enggak enak dia elok hatinya itu enggak pakai tanya dulu kan kalau tanya Ustaz ya enggak enak masa tempat juga ditanyakan. Nah, artinya apa? Jadi orang-orang itu kadang-kadang kalau kita enggak, oh ini enggak berharga, ngapain sih untuk Ustaz Segap, masa kita itu masa mau eman-eman kepada yang semacam ini. Masalahnya setiap orang itu beda, keadaannya itu beda. Makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan kullu sakitah, semua yang terbuang kita buang, anak enggak butuh ini, buang, nanti ada yang mungut. Nanti ya, jadi jangan khawatir enggak ada jodoh, insya Allah ada aja jodohnya. Kalau Ustaz mengatakan kamu itu bukan rata-rata, nanti ada yang mengatakan, wah itu cantik banget tuh. Gitu. Nah, jadi artinya ada satu orang yang nantinya akan mau sama itu. Nah, jadi oleh karena itu, maka hendaknya jelas statusnya ini, tempatnya gimana? Oh tempatnya buat antum, Ustaz. Oh yaudah. Nah, jadi supaya apa? Supaya benar-benar yang ada di dalam rumah itu bukan milik orang lain. Bukan haknya orang lain. Yang nanti akan menjadi beban. Masanya kita meninggal, mana tahu anak-anak? Siapa yang tahu anak-anak? Ini ada piringnya fulan, makanya periksa dari sekarang, nanti pulang ke rumah lihat periksa ini piringnya ada punya orang enggak gitu. Buku-buku dilihat periksa ada punya orang enggak gitu. Karena itu semua akan menjadi beban, apalagi kalau pemiliknya bukan milik manusia tapi milik Allah, seperti apa wakaf. Nah, itu harus kembalikan. Jadi karena itu terkait dengan haknya Bani Adam atau haknya Allah. Ahkamul Ariyah, hukum pinjam meminjamkan. Yang pertama hukumnya wajib. Seperti apa? Kai'arati miskinin lizabhi kai'arati sikinin lizabhi hayawanin musrifin alal halak. Wai'arati silahi likita likafirin muta'addin. Seperti apa? Wajib hukumnya. Meminjamkan itu hukumnya wajib. Misalnya ada satu orang minjam pisau kepada kita untuk menyembelih seekor hayawan yang sebentar lagi dia itu akan mati. Kalau enggak disembelih, enggak bisa dimakan. Sudah enggak bisa dimakan, mubazir, fam udah itu kesian sama binatangnya itu. Bebek cepat-cepat disembelih sehingga cepat-cepat dia itu tidak merasakan sakit dan bisa dimakan, bisa dijual gitu. Masih berguna, enggak mubazir jadinya gitu. Nah, kalau semua minjam pada waktu itu, misalnya pada kita ngelihat ada ayam ditabrak oleh kereta. Kakinya dua-duanya putus. Kesakitan, sakit enggak? Sama seperti kita, binatang juga sama. Kan sakit kalau luka itu. Nah, sehingga apa? Kita minjem, bu, minjem pisaunya bu, misalnya. Untuk nyembelih ayam itu. Oh enggak, saya enggak mau minjamkan. Haram dia, dosa. Harus pinjamkan, wajib meminjamkan. Nah, itu maksudnya. Gitu lah. Terus. Wa'arati silah, ligitali kafir muta'addin. Ada orang kafir yang memusuhi, memerangi kita. Maka di saat itu kita wajib memerangi dia. Jadi kapan kita itu wajib berjihad? Di dalam beberapa keadaan, di antaranya kalau musuh datang kepada kita, kita wajib keluar untuk menghadangnya dan memerangi mereka. Nah, sekarang ketika kita akan memerangi mereka, kita enggak punya senjata. Hanya kita pinjam senjata. Nah, yang punya senjata itu wajib meminjamkan kepada kita. Nah, itu. Dan karena ada mandubah, hukumnya pinjam meminjamkan itu hukumnya sunnah. Kapan itu? Al-aslu fiha. Faham? Asal hukumnya pinjam meminjam itu adalah sunnah. Karena apa? Termasuk daripada i'anatul muslim, membantu orang muslim. Fafil hadis, wallahu fi auni abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Dan masih saja Allah Ta'ala di dalam pertolongan seorang hambanya, selama hamba itu di dalam pertolongan saudaranya. Mankana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantunya. Nah, itu hukum asalnya sunnah ya. Jadi meminjamkan itu hukumnya sunnah. Artinya sunnah apa? Dapat pahala kita melakukannya. Yang ketiga, mubah. Ada pinjaman atau meminjamkan yang hukumnya itu mubah. Seperti apa? Meminjamkan orang yang tidak butuh. Meminjamkan orang yang kaya. Faham? Kana sa'ara man lahu thawbun mustaghnin bihi thawban. Ada orang kaya, dia enggak butuh pinjaman, kita pinjamkan. Maka hukumnya apa? Hukumnya mubah. Dan ada pinjaman, bentuk pinjaman yang makruh hukumnya. Ka'aratil abdil muslim lil kafir li'anna fiha nau'ul imtihan. Kalau seumpama kita meminjamkan seorang budak muslim. Budak muslim tapi kita pinjamkan kepada seorang yang kafir. Takutnya kita, orang kafir itu menghinakan dia, melarang dia untuk tidak sholat, merendahkan harkat martabatnya sebagai seorang muslim dan sebagainya. Makanya hukumnya meminjamkan budak muslim kepada orang kafir itu hukumnya makruh. Dan kadang ada meminjamkan itu hukumnya haram. Kadang sah hukumnya dan kadang tidak sah. Haram dan sah, kadang haram dan tidak sah. Haram dan sah seperti apa? Ka'aratis saif liqati' tariq. Seperti orang yang meminjam atau meminjamkan pedang bagi mereka yang pelaku penyamun itu atau perampokan. Jadi qati'ut tariq itu adalah orang yang mencegat, begal tuh. Di perjalanan untuk dimintai uang, kami minta uang dibunuh dia. Nah, itu. Minjem pedangnya sama siapa? Minjem pedangnya sama kita. Enggak boleh kita itu meminjamkannya. Haram kita meminjamkannya. Dan kadang-kadang tidak sah. Haram dan tidak sah. Seperti apa? Meminjamkan alat musik yang diharamkan. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Kemudian syaratul mu'ar. Barang yang boleh pinjamkan itu syaratnya apa? Barang yang boleh pinjamkan. Katanya ayyum kinul intifa'u bihi walau ma'alan ma'a baqai ainihi. Yang penting barang yang bisa dipinjamkan itu adalah barang yang bisa digunakan atau diambil manfaatnya, walaupun manfaatnya itu di masa yang akan datang. Nah, gitu. Ma baqai ainihi, dan bedanya masih tetap, tidak berkurang. Nah, itu. Ai intifa'an mubahan, dengan penggunaan yang diperbolehkan tentunya dalam agama. La muharraman, bukannya diharamkan. Ma baqai ainihi, dan bedanya masih ada tetap. Dengan penggunaannya dia itu bedanya tidak berkurang, gitu. Haraja bi idza kana yustahlak min hini syuru' fil intifa' kasabun fala tasi'u 'iratu. Lain hanya kalau seumpama dari mulai menggunakan sudah langsung habis, langsung hilang, langsung tidak bisa, tidak tersisa. Seperti apa? Sabun. Sabun itu kalau kita pakai gimana? Ya hilang, ya kan? Enggak sisa sekoset, enggak hilang semuanya, apa tempatnya masih ada gitu ya. Ente pinjam tempatnya isinya. Kalau pinjam tempatnya enggak jadi masalah. Pinjam tempat sabun ya. Iya, silakan. Tempat sabun enggak bakal berkurang, tapi isinya itu loh. Isinya itu. Nah, itu namanya bukan pinjam meminjam, tapi minta sabunnya dikit ya, gitu loh. Yang betul itu seperti itu. Apalagi ada yang sok-sokan sombong tapi mau, gitu loh. Pakai bilang pinjam makanannya ya, gitu loh. Tapi dia mau minta itu malu, gitu loh. Atau dia itu enggak mau minta, kenapa? Orang kalau minta-minta itu dibukakan pintu miskin, sebanyak 70 miskin, makanya saya pakai istilah ini. Ya sama aja. Jangan pernah minta sama orang, jangan pernah minta. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Pesannya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Izhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kita itu paling cinta sama siapa? Kita paling cinta kepada manusia yang paling banyak kebaikannya kepada kita. Tambah banyak tambah cinta kita. Paling sebel sama siapa? Kita paling sebel kepada orang yang menguras harta kita. Paling sebel. Ini lagi yang datang. Ini lagi. Nah, gitu. Nah itu sudah sifatnya manusia seperti itu. Gitu. Datang sekali ya mungkin dikasih. Dua kali ya dikasih. Tiga kali sudah mulai lain wajahnya. Empat kali sudah mulai dinasehati. Lima kali sudah mulai menolak secara halus. Nah itu. Ya tadi seperti itu. Tapi kalau Allah Ta'ala tambah diminta berkali-kali tambah. Allah Ta'ala tambah sayang kepada kita. Nah fam. Nah jadi makanya jangan merendahkan diri. Dengan kita meminta-minta berapa sahabat, berapa puluh sahabat yang berbaiat kepada Nabi SAW untuk tidak minta-minta. Jadi walaupun kepepet dia gak mau minta. Gak mau minta. Ya. Itu diantara sahabat-sahabat Nabi itu berbaiat kepada Nabi hanya untuk itu. La tas'al. Jangan kamu minta. Jadi jangan, gak pernah minta. Seumur hidupnya sampai dia meninggal gak pernah minta kepada orang. Hatta kepada istrinya, hatta kepada anaknya. Gak mau minta-minta. Nah, yang semacam ini harga dirinya sangat tinggi. Kenapa? Karena orang kalau minta itu pasti rendah. Di mata orang yang diminta itu pasti rendah. Salasun zulluhunna zullun. Ada tiga hal. Walaupun mulia bagaimanapun tetap aja hina. Apa itu? Apa? Meminta walaupun satu dirham. Atau bertanya walaupun dengan kaifa gitu. Terus perempuan walaupun Maryam. Jadi perempuan salah satu perempuan ya sudah nggak sama seperti laki-laki nggak bisa gitu. sama persis nggak bisa gitu. Laki-laki itu dibanggakan dan membanggakan gitu. Dia itu kekuatannya itu beda, dia itu bisa mengayomi orang-orang itu takut pada laki-laki bukan pada perempuan. Paham siapa? Ayahnya masih ada, dia masih agak segan. Saudaranya masih ada, dia agak segan. Tapi kalau ayahnya nggak ada, saudaranya nggak ada, dipermainkan sama orang. Nah gitu. Jadi makanya dikatakan perempuan walaupun dia Maryam tetap aja. Nah, enggak seperti laki-laki itu maksudnya. Bukan hina-hina depan manusia, depan Allah, maksudnya depan manusia gitu. Terus, apa lagi? Hah? Hutang. Hutang walaupun satu dirham. Namanya orang hutang itu kan minta gitu. Pem, minta gitu. Jadi orang hina itu. Orang yang punya hutang itu orang hina. Nah, sampai lepas hutangnya baru dia bisa ngangkat kepalanya lagi. Tapi kalau dia masih hutang ketemu orang, ya orang itu takut diminta lagi, akhirnya dia lari ke sana. Hina kan? Nah, jadi jangan pernah berhutang, jangan pernah meminta, apalagi berhutang. Gitu. Kecuali kalau kepepet. Nah, tapi ada juga seperti yang kita jelaskan tadi, ada tipe-tipe orang yang suka berhutang, tapi gak mau bayar. Ada, na'udzubillah. Kalau itu pinjaman saja seperti itu, konsekuensinya, apalagi kalau semua dia itu berhutang. Jelas-jelas berhutang. Nah, nanti pikir kalau orang berhutang itu dia yang mempunyai uang itu tidak berharap uang itu kembali. Kembali, berharap kembali dia. Janjinya berapa? Misalnya apa? Beb, anda pinjam sama antum berapa? Satu bulan. Satu bulan enggak datang. Satu hari dia tunggu. Ini udah satu bulan lewat satu hari. Dua hari. Satu bulan dua hari. Satu bulan tiga hari. Berapa dosanya? Terus. Terus itu berharap. Makanya Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia punya, itu adalah sebuah kezaliman. Kenapa kok ada semacam itu? Toh dibayar sekarang, gak dibayar sekarang, kok sama saja kan? Mau dibayar sekarang hutang itu, atau bayar sebulan lagi, dua bulan lagi, kan sama-sama saja. Sama-sama bayarnya juga. Toh gak dipakai sekarang juga, makanya dikatakan uang lebih itu sudah. Gak dibutuhkan sekarang kok. Tapi kenapa gak mau? Bayar hutang itu adalah suatu pekerjaan yang paling malas dilakukan. Kenapa? Karena ada setan. Setan berharap ketika kamu itu masih berhutang, kamu mati. Itu harapannya setan. Itu loh maksudnya. Makanya itu jangan. Kamu nanti kan enak ada pegangan uang. Jadi ada apa-apa ada uang. Padahal bukan uangnya dia, uangnya orang lain. Gitu. Nah, jadi itu adalah diantara talbisu iblis, supaya kita itu terjerumus ke dalam kesesatan, kesengsaraan, kesempekan, kesedihan dan lain sebagainya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innama yat'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu selalu mengajak, berseru kepada orang-orang yang diajaknya itu supaya mereka itu mau bersama mereka di mana? Di neraka. Ada yang mau? Nah, jadi belajar sedikit. Warok belajar sedikit untuk kita itu mengembalikan dan menjauhi segala hak yang terkait dengan manusia, walaupun ucapan. Makanya lihat orang para salafus saleh itu, para ulama itu, ucapan pun dia nggak mau. Ucapan itu bukan harta, benda. Tapi kalau sudah terkait di hati orang, kepikiran dia, kita sudah terkait dengan dia. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, man kassara galba mu'minin faka'annama haddama al-ka'bata sab'ina marratan. Barang siapa yang menyakiti hati seorang mukmin, walaupun satu salam, sakit hatinya. Salah dibilang enggak salah. Faham? Enggak salah padahal dibilang salah. Faham enggak? Nah, orang tuanya enggak pernah dia berkata-kata begini, dia berkata begini dan sebagainya. Sakit hatinya. Itu dosa yang sama seperti menghancurkan Ka'bah 70 kali gitu. Oleh karenanya mereka itu para pendidik-pendidik dahulu itu, jadi sampai dengan kata-kata itu lembut. Barakallahu fiik ya waladi. Nah, gitu. Mereka dengan cara yang baik sehingga mereka itu menjadi pendidik tapi dicintai. Kalau sekarang kan banyak pendidik itu tapi dibenci. Nah, itu sebuah kekurangan itu. Nah, yang bagus itu adalah pendidik itu tapi dicintai. Walaupun dia itu dipukul tapi dia senang. Nah, kenapa? Caranya itu beda. Gitu. Jadi kalau kita mengikuti cara-cara Nabi kita Muhammad SAW maka pasti cara itu disenangi. Tapi kalau sudah kita ikut cara-cara setan, marah-marah, bentak-bentak, jerit-jerit dan sebagainya, mukanya merah. Padahal anaknya sendiri merah mukanya. Enggak pantas berakhlakul sayyi'ah kepada anak sendiri, karena mereka anak-anak sendiri, anak-anak didik kita. Gitu. Nah, kalau sudah semacam itu, maka berarti kita itu sudah melakukannya dengan hawa nafsu. Dan kita merasa bahwa diri kita lebih baik, sehingga kita berhak untuk marah-marah kepada dia. Padahal mana ada sih ceritanya, seorang manusia di dunia ini yang mau dimarah-marah itu mana ada? Ada ceritanya seperti itu? Enggak ada. Tapi yang terkait itu dengannya sampai dia itu terjadi, sampai dia itu melakukannya itu karena kehilafan dia, kealpaan dia, atau karena kurangnya akalnya dia, ketidakpintaran dia, kebodohan dia sehingga dia itu terjerumus ke dalam kesalahan demi kesalahan. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus berbenah diri. Jangan sampai tetap kayak gitu, sampai mati kayak gitu, terus sampai kapan kita harus berbenah diri. Anak harus lebih, anak coba kayak gini, anak coba kayak gini, terus kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillah berapa banyak mereka-mereka anak diri kita yang sudah, semua ustaz-ustaz itu ngangkat tangan. Kayak berapa banyak, atau ustaz Atiya tahu. Angkat tangan, kayaknya udah harus keluarkan. Harus, anak panggil anak sehati dengan cara baik. Masya Allah sampai sekarang masih ada di pondok. Berubah, karena dengan karakter, dengan cara-cara yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak menganggap ini orang, kita gak tahu. Nanti gimana kita gak tahu. Kita udah marah-marah, gak taunya jadi orang yang kita butuh kepada dia nanti. Malunya kita gimana? Udah itu kita mau jilat mukanya. Ngapain kita menjilat mukanya? Ini murid kita. Kita mendidik dia bukan karena hawa nafsu. Tapi kita mendidik dia karena Allah. Dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, kita gak berubah. Dan gak bakal kita begini-begini atau menjilat-jilatnya gak bakalan. Kenapa? Karena Allah. Tapi kalau karena manusia, begitu dia lain, baru deh. Akhirnya apa? Karena landasannya bukan karena Allah, direndahkan sama muridnya itu. Nah, oleh karena itu, maka kita itu harus menjadi seseorang yang terus berbenah diri. Jangan tetap baku, enggak. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Terus, berlomba itu. Berlomba, enggak ada habis-habisnya. Mungkin detik ini kita lebih baik dari orang lain. Detik berikutnya kita sudah kalah sama orang lain. Karena manusia banyak. Tempat itu kan di sisi Allah. Ada tempatnya. Ada ruangnya. Kalau kita gak cepat-cepat masuk di situ, didahului orang. Terus tambah lama tambah sempit. Tempatnya itu tambah sempit. Kita harus taruh di situ. Tempat kita di situ. Gitu. Nah, jadi semacam itu. Oleh karenanya, semua hal itu terkait dengan syariat. Dan semua hal itu, kalau sudah terkait dengan syariat, pasti dia itu akan menjadi seorang yang bahagia. Kenapa bahagia? Gak ada yang musuhi, gak ada yang benci, semuanya senang, semuanya gembira. Banyak diantara kita kadang-kadang iri, gara-gara jualannya itu lebih laku, ini. Siapa yang ngatur itu semuanya? Allah. Kita gak jualan, kalau dapat rezeki, ya dapat rezeki. Nah, kok kita sampai takut pada ini? Biasa aja. Itu ujian kepada kita, lihat bagaimana. Fem, ngeluaknya di dalam hati itu gimana kira-kira melihat itu. Nah, jadi kita, kalau sudah jalan seperti itu, nikmat. Dapat rezeki halal, dapat rezeki yang tidak kena ain, dapat rezeki yang Allah akan berikan sebagai tunas untuk kita berbuat kebaikan dan kebaikan selanjutnya. Jazaul hasanah hasanatu ba'da. Tapi kalau kita dapat dengan cara yang tidak baik, akhirnya apa? Sesuatu yang kita dapatkan enggak barokah. Enggak barokah menjadi sebab unsuriyah untuk kita berbuat maksiat waliyadzubillah. Jadi maksudnya kesimpulannya di sini adalah bahwasanya jangan pernah meremehkan suatu amal kebaikan. Dan begitu pula jangan pernah meremehkan suatu amal keburukan. Jangan pernah meremehkan orang lain dan juga jangan pernah meremehkan diri sendiri. Karena apa? Allah yang berkehendak. Masa depan kita bukan urusan kita. Yang besok hari itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Ngapain kita itu ikut-ikut masuk dalam urusan Allah? Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah gitu. Oleh karenanya yang menjadi urusan kita itu sekarang sama yang lalu itu. Itu urusan kita itu. Nah, jangan kita, oh berarti urusan kita yang sekarang Ustaz, ah berarti utang enggak perlu dibayar. Ya, bayar itu. Itu yang urusan yang lalu itu. Yang sekarang sama yang lalu itu harus diurus itu gitu. Yang akan datang itu urusan Allah gitu. Nanti anak gimana bayarnya? Sekarang kepepet anak harus bayar, harus apa minjam uang, pinjam. Nanti kalau semua dia itu akan membayarnya, kalau semua apa yang akan dibayarnya ada atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita usaha. Beres sudah. Kalau dapat alhamdulillah, enggak dapat berarti kita masih tetap disuruh untuk usaha. Kita datang kepada orang yang punya, minta maaf sampai sekarang ini belum bisa bayar hutang. Ah kenapa kok sampai dia itu langsung enggak ada kabar, enggak ada apa sudah pakai uangnya orang lain? Udah itu enggak pakai kabar. Nah, kan harusnya kan kita yang marah kepada dia, kok malah dia itu setiap telepon malah tambah marah loh. Yang marah itu harusnya siapa? Itu sudah mendzalimi orang lain udah berapa mendzalimnya itu? Nunggu-nunggu, berharap-harap, berhayal-hayal itu kan uang jerih payah kita sendiri. Capek kita dapatnya. Kok sekarang inti ambil, kok inti malah kalau ditagih kok marah. Anak gak minta uang inti kok. Anak gak minta uang warisan abah inti. Anak ini minta uang anak sendiri. Hak anak yang Allah berikan kepada anak. Dengan susah payah kita kumpulkan. Lalu inti pinjam, inti pakai. Kemudian inti marah-marah ketika ditagih. Lah kenapa inti pinjam sama kita dulu? Kalau inti mau marah kalau dia ditagih. Nah, jadi yang semacam itu adalah orang-orang yang gak punya malu, gak punya harga diri, dan gak tahu diri itu namanya gitu. Nah, jadi makanya kalau ada orang yang datang sama Ustaz mau minjam uang, ya Ustaz kasih uang aja sekedarnya. Ya mohon maaf gitu. Pinjam yang lain sama yang lainnya aja. Karena daripada Ustaz bantu dia dosa, nah bayangkan di rumah Ustaz itu ada berapa KTP itu, berapa SIM. Katanya sampai ini bayarnya ini berapa hari, sampai sekarang gak ada yang bayar. Lebih baik kita kasih itu pinjam yang lainnya udah. Jadi ngenekkan. Kenapa ngenekkan? Karena mikirin kapan ya datang itu. Ini harinya sudah lewat lagi. Akhirnya kepikiran. Jantungan mahal loh obatnya jantung. Gara-gara orang itu gitu. Maksudnya kita berbuat baik malah kita mendapatkan keburukan karenanya. Jadi hati-hati. Meminjam dan meminjamkan hati-hati. Kemudian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul ma lahu rahimallahu ta'ala nafa nabihi wa bi allahi hadirin amin. Bagaimana? Bagaimana? Gala Ibnu Atha fitanwir. Fama siwa Allah Ta'ala inda ahli al-ma'rifah la yusuf yujad wala fagad. Faham? Jadi idla yujad ma'ahu ghairuhu lisubuti ahadithihi wala fagad li ghairihi liannahu la yugad la yufgad. Faham? Illa ma wajad. Jadi katanya Allah oleh Ibn Atha'illah di sini katakan bahwasanya sesuatu yang selain Allah Ta'ala menurut ahli ma'rifah itu adalah seseorang yang sudah mengetahui akan sifat yang wajib, sifat terkait dengan Allah Ta'ala itu, makanya dikatakan arif billah gitu loh, yang tahu segala hal yang misteri yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Nah, mereka mengatakan la yusuf bi apa? La yusuf biwajdin ya, wala faqdin. Faham? Tidak disifatkan dengan ada atau tidak ada. Idla yujad ma'ahu ghairuhu lisubuti ahadithihi. Lisubuti ahadiyatihi. Karena apa? Tidak ada bersamanya seorang pun, seorang makhluk pun yang mempunyai kemiripan pun, apalagi yang sepertinya. Yang mirip seperti Allah, enggak ada. Gitu. Laisa kamitslihi syai'un. Gitu loh. Nah, kemudian wala faqad li ghairihi li'annahu la yutaqad illa ma wajad. Walau intahaka hijabul wahmi lawaqa'a al-iyan ala faqdil a'yan. Kalau seumpama hijab itu semuanya dirobeknya sehingga tersingkap semuanya, maka semuanya akan melihat kepada kenyataan, ternyata benda-benda itu enggak ada semuanya, yang ada itu adalah Allah gitu. Faham? Jadi sementara ini kan kita melihat orang tua itu wajib kita taati, bakti. Kenapa? Karena merekalah ada kita, merekalah yang merahmati kita dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat disingkap semuanya, manusia yang berupa ayah dan ibu pun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya Allah yang melaksanakannya. Gitu. Nah, gitu lah maksudnya. Ya kalau disingkap-singkap semuanya, dibuang hijab itu semuanya, maka enggak ada yang melihat kecuali Allah gitu. Ala fadil a'yan. Jadi semua ain itu hilang semuanya sudah, yang ada cuma Allah gitu. Makanya sebagian para aulia dia ketika melihat suatu makhluk, suatu ciptaan, maka yang terlihat langsung khaliknya, bukan ciptaannya. Enggak ada ciptaannya itu sudah. Mereka enggak ngelihat lagi, tapi lihat adalah yang dilihatnya itu adalah Allah, kebesarannya, keagungannya. Wala asyraka nurul iqan. Faham? Apa katanya? Fa ghutiya wujudul faghatta wujudul aqwan. Maka ketika sudah timbul cahaya keimanan dengan keyakinannya itu, iqan itu keyakinan. Faghatta wujudul aqwan, maka dia menutupi adanya ciptaan itu sudah gitu loh. Nah, kenapa dia yakin? Ini enggak ada yang ada di sini semuanya kecuali kemampuan kudratnya, iradatnya Allah SWT yang ada di sini semuanya. Faham? Enggak ada manusia gitu loh. Nah, itu kalau bagi orang yang sudah dekat pada Allah tadi, dia melihat itu semuanya karena sudah terbuka gitu. Nah, tapi seseorang yang belum beriman, dia belum sampai ke batas itu gitu. Wa kana baduhum wa qala baduhum law takallaftu an ara ghairahu lam astati. Kalau aku paksakan melihat selain Allah, enggak bisa. Yang dilihat itu Allah. Ketika dia itu mendengar ucapan manusia, yang dia dengar itu adalah ucapan Allah. Maksudnya apa? Dia tidak berucap begini kecuali kehendak Allah. Sehingga apa? Dia itu cara menanggapinya ini Allah. Bagaimana aku memperlakukan Allah? Nah, itulah maksudnya Nabi SAW bersabda, kun ma'al halki ka'an la khalqa. Jadilah kamu bersama makhluk, seakan tidak ada makhluk. Kemudian, fa'inna la ghaira ma'ahu hatta ashadahu ma'ahu. Faham? Karena sesungguhnya tidak ada seseorang selain Allah. Bagaimana dia itu akan bisa menyaksikan selain daripada Allah? Mau dipaksa gimana? Enggak ada. Nah, itu bagi mereka yang sudah tersingkap. Oleh karenanya, seseorang itu tidak disingkap kecuali kepada wali. Kenapa kok kepada wali? Bukan kepada orang-orang awam. Iya, karena apa? Karena kalau orang awam dia tidak akan mampu. Harus orang wali yang mampu. Kalau orang awam jadi fitnah akhirnya. Jadi seperti melihat hal-hal yang gaib. Apakah mungkin ada? Mungkin. Kenapa? Hal gaib itu ada. Selama itu ada bisa dilihat. Bagi orang tertentu. Bukan semua orang. Oleh karenanya cukup Allah Ta'ala menggariskan di sini adalah sifatnya orang mukmin itu adalah alladzina yu'minuna bil gaib. Walaupun enggak melihat, iman saja sudah cukup tuh. Walaupun enggak melihat, apalagi melihat itu derajatnya tinggi gitu. Nah, jadi semua yang misteri sifatnya di dunia itu lebih banyak daripada yang nyata. Di dalam diri manusia itu yang nyata itu kan sedikit. Paling kita lihat apa matanya, bajunya, kulitnya, kakinya, tangannya, cincinnya. Tapi yang enggak kelihatan terkait dengan dia lebih banyak lagi. Yang dalam hatinya apa saja. Sejam lalu apa saja. Yang akan datang apa saja. Oh, itu lebih banyak. Dalam matanya itu ada apanya. Dalam pikirannya itu ada apanya. Itu lebih banyak daripada yang nyata kelihatan. Kemudian lau takallaftu an ara ghairahu lam astati fa innahu la ghaira ma'ahu atashhadahu ma'ahu. Wa qala sya'ir mud araftul ilaha lam ara ghaira. Semenjak aku melihat dan mengetahui akan Allah, maka aku tidak pernah melihat selainnya. Wa kadzal ghair, apa itu? Indana mamnu'u. Begitu pula selain daripada Allah, menurut kami itu terjaga. Gak bisa kita melihat orang lain itu, gak bisa. Yang kita lihat Allah. Setelah kami melihat Allah, melihat orang pun juga kami melihat Allah. Dan gak bisa mencegah adanya orang itu atau selain Allah itu kepada Allah. Gak bisa. Terus muz apa? Tajamma'tu ma khasyitu iftiraqa wa anal yaum wasilun majmu'u. Setelah aku berkumpul, maka aku tidak pernah takut kepada perpisahan. Dan aku hari ini selalu tersambung dan berkumpul dengannya. Nah, ini perkataan-perkataan yang sangat tinggi. Gak bisa ditafsirkan di depan ataupun oleh orang awam. Semua itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya misteri, bahkan super misteri, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akharu Allahu gul wazaril wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali. Allah katakanlah. Fem nadara hagifen. Hayya nadara fen nadara. Fem Allah katakanlah. Gal Allah qul wazal wujuda wa mahawa in kunta murtadan bulugha kamali. Fal kullu dunallahi an haqqaqtahu adamun ala tafsili wal ijmali wa'lam bi'annaka wal awalimi kulluha lawlahu fi mahwin wa fitmihlali man la wujuda li zatihi man zatuhu fa wujuduhu lawlahu aynun muhali fal arifuna fanau bi'annam yashhadu shay'an siwal mutakabbiril muta'ali wa ra'au siwahu alal haqiqati halikan fil hali wal madi wal istiqbali. Dan mereka melihat selain daripada Allah Ta'ala sebenarnya binasa tidak ada, sebenarnya binasa tidak ada, baik sekarang, masa lampau ataupun masa yang akan datang. Waqad sannafu fi bayani hadzal amr tasanif, dan telah mereka mengarang di dalam perkara yang semacam ini. Ini termasuk yang dilarang untuk kita itu membaca kitab-kitab yang semacam ini. Faham? Nadman wa nasran, baik secara nazam ataupun secara nasar. Wa kullun abbaru ala hasabi syirbihi wa zauqihi jazahumullahu anna khaira. Dan semua ulama itu akan mengungkapkan tergantung kepada bagaimana dia telah minum daripada makrifah itu. Wazauki, bagaimana dia telah merasakannya. Semoga Allah Ta'ala membalas untuk kita semuanya apa yang telah mereka usahakan. Fa'idha taqarrara hadha, kalau sudah yang semacam ini sudah ditetapkan untuk kita semuanya. Wa wajadna aktsar nasi qad hujibu anillahi ta'ala bisyawatihim ad-dunyawiyyah wa darajatihim al-ukhrawiyyah wa maqamatihim al-uluwiyyah fa kullu dzalika min al-aghyar al-adamiyyah wal wujudat al-wahmiyyah alimna bidzalika wujudu ghahri. Kalau semua yang semacam itu sudah berlaku dan tetapkan dan kita mengakuinya, maka kita mendapatkan banyak orang itu telah terhijabkan daripada Allah SWT. Kenapa kau terhijab? Bisyahwatihim ad-dunya, karena mereka itu lebih tenggelam di dalam syahwat keduniaan. Wa darajatim ukhrawiyah, mereka itu disibukkan untuk mencari kedudukan di akhirat. Wa maqamatim alwiyah, dan kedudukan mereka yang sangat tinggi itu dapat mencegah semacam ini. Fa kullu dzalika min al-ghayr, ini semua kan termasuk yang selain Allah. Ini semua termasuk yang selain Allah. Al-adamiyah, yang tidak ada gitu. Wal wujudat al-wahmiyah, dan sesuatu yang ada yang cuma jadi persangkaan orang gitu. Angan-angan saja. Alim Nabi Zali kawujudu gahri. Kalau begitu kita tahu, oh ternyata semua itu dengan apa? Dengan gahar daripada Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada yang bisa mencegah. Inna min ismaihi ta'ala al-gahar. Oleh karenanya, di antara nama-nama Allah Ta'ala itu adalah al-gahar. Walitatafal hijabu anhum lafanau an anfusihim wa iradatihim. Kalau seumpama dibuka hijab dari mereka, maka mereka niscaya akan tenggelam. Masuk ke dalam makom fana. Jadi selain Allah enggak kelihatan sudah. Itu fanau itu artinya fana. Hilang sudah dari pandangan. An anfusihim bahkan dari diri mereka, wa iradatihim dari keinginan mereka. Wa baqau bi rabbihim dan mereka tetap bersama Tuhannya. Wa kanu ibadan lillahi haqqa itulah hamba-hamba Allah yang sebenarnya gitu. Jadi yang semacam ini bisa dirasakan oleh orang tua, bisa dirasakan oleh anak kecil bahkan, dan bisa dirasakan juga oleh orang-orang yang dewasa. Pernah suatu waktu, itu adalah anugerah yang Allah berikan ya. Jadi keimanan yang semacam itu adalah anugerah, tapi anugerah itu pun harus dicari, diusahakan, diupayakan gitu. Pernah suatu waktu seorang sahabat Nabi masuk ke dalam masjidnya Nabi. Tiba-tiba dia melihat ada seorang anak yang belum berumur 10 tahun. 10 tahun saja belum, belum berumur 10 tahun. Fem, dalam keadaan sholat, khusyuk dia sholatnya. Kemudian, dia bertanya, setelah dia selesai sholat, tanya, wahai anakku, kamu itu anak siapa? Maka dia katakan, ana faqidul um wal ab, aku ini adalah yatim piatu. Gak ada orang tua. Maka terenyuh kan hatinya, kesian kan? Nah, akhirnya dia bilang, maukah kamu menjadi anakku? Anak itu bertanya, balik bertanya, tapi maukah kamu itu benar-benar menjadi seperti yang menjadi keinginanku? Gal apa itu? Kalau aku lapar, kamu mau ngasih makan? Oh iya, aku kasih makan. Kalau aku enggak punya pakaian, kamu akan berikan pakaian? Iya, pasti aku berikan pakaian. Tapi kalau aku sakit, engkau bisa nyembuhkan? Ah, itu bukan di tanganku. Anakku itu bukan di tanganku. Terus kalau aku mati nanti, engkau juga yang bangkitkan? Ah, itu bukan. Dan kalau begitu, serahkan diriku pada zat yang memberikan aku makan, berikan aku minum, berikan aku pakaian, yang menghidupkan aku dan mengurusi aku segala-galanya. Anak kecil, tapi mempunyai kemampuan tawakal yang sangat luar biasa kepada Allah Ta'ala. Ini tawakal itu terkait semuanya itu. Tawakal, sabar, dan sebagainya. Terkait dengan keimanan. Jadi semua kepada keimanan. Makanya tawakal itu adalah iman ke puncak. Kesempurnaan iman itu ditampakkan dengan tawakalan, sabar, dan sebagainya. Nah, itu disebutkan dalam kitab Ustaz. Jadi, tawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, merupakan sebuah solusi menerima hidup apa adanya. Hidup apa adanya ya, dari mulai harta, hidup dengan keadaan jelek mukanya, hidup dengan keadaan tidak punya, hidup dengan keadaan apapun yang terjadi, kita dapat suami kayak begini, anak kayak begini, istri kayak begini, nah itu solusinya apa? Tawakal. Gitu. Nah, kalau kita tawakal pada Allah Ta'ala, semuanya mudah. Kita akan menggapainya. Gitu. Tapi kalau kita tidak ada tawakal pada Allah Ta'ala, susah kita untuk menggapainya. Allah SWT, semoga kita semua termasuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayahnya, sehingga kita mudah untuk melaksanakan semua perintahnya dan ajarannya, dan begitu kita termasuk yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Fatihah. Gracias.